Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarahu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir, masih kita membahas hadis yang ke-11, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau hendak masuk ke al-khala, tempat buang hajat, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubthi. Dan telah kita sebutkan, kalau dibaca dhammah al-khubuth, maknanya adalah dukranu syayatin, yaitu syaitan dari kalangan laki-laki. Kalau dibaca sukun, maka maknanya adalah asyarr wa ahluhu, kejelekan dan pemilik kejelekan, pelaku kejelekan. Dan yang paling bagus yang dinasihatkan oleh para ulama, begitu juga syarah di sini, pensyarah kitab ini, untuk seorang tak kala membaca doa ini dengan mensukunkan ba, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, karena maknanya lebih mencakup, ya, berlindung dari kejelekan, begitu juga dari pelaku kejelekan, ya, dari kalangan syaitan. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke kamar mandi atau tempat buang hajat, beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, atau aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Dan telah kita sebutkan, ya, gharibul hadis, lafaz-lafaz asing pada hadis ini. Dan pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang makna global atau makna secara umum hadis ini. Kita ulangi sedikit. Kata syarah di sini, Syekh Abdurrahman bin Abdullah. Naam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Anas bin Malik al-Mutasarrafi bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat yang dimuliakan karena beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, pada umur 8 tahun, sebagian menyebutkan pada umur 10 tahun, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar selama 10 tahun. Yadhkuru lana fi hadzal hadis, beliau menyebutkan kepada kita pada hadis ini, adaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qada'a hajatihi, adab atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menunaikan hajatnya. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam, min kathrati iltijaihi ila rabbihi. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak bersandar, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yada' zikrahu wal isti'anata bihi ala ayyi halin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Kemudian kata syarih di sini, fahuwa sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulul makani alladhi sayaqdi fihi hajatahu isti'adun billah. Isti'adha billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak masuk ke tempat yang beliau membuang hajatnya, maka beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waltija'ah ilaih, dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakiyahu minasyar, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi dari kejelekan. Alladhi minhu an-najasatu, yaitu di antara kejelekan adalah najis. Ya, najis itu termasuk kejelekan, ya, kotoran. Wa ya'simahu minal khaba'ith, dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dari syaitan. Wa humus syayatin alladzina yuhawiluna fi kulli halin. Di mana para syaitan senantiasa mereka berusaha untuk mengganggu, ya, pada setiap keadaan. Inilah kerjaan syaitan, ya. Tidak akan pernah berhenti. Hatta kita istirahat, tidur, ya, syaitan tetap akan mengganggu kita. Maka oleh sebab itu di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita hendak tidur, ya, sebelum tidur kita disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu, ya. Dan disunnahkan pula untuk sholat sunnah wudhu. Kemudian yang paling penting adalah berzikir, ya, sebelum kita tidur. Di antara tujuannya adalah agar ketika kita tidur, ketika kita istirahat, itu dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan, dari mimpi-mimpi yang tidak baik yang datangnya dari syaitan. Ayufsidu 'alal muslim amru dinihi wa ibadatihi, di mana para syaitan berusaha, ya, untuk merusak seorang muslim, baik perkara agamanya dan perkara ibadahnya, ya. Syaitan akan senantiasa berusaha untuk merusak, menghancurkan seorang muslim. Apakah melalui pintu syubhat, atau apakah melalui pintu syahwat? Pintu syubhat yaitu pintu kerancuan-kerancuan, apakah itu kebid'ahan, ya. Bisa juga dia masuk kepada pintu syahwat, ya. Disibukkannya seorang dengan dunia, lupa dengan ibadah. Disibukkannya seorang dengan anak dan istri, ya, sehingga lupa kepada ibadah. Begitu juga di antara pintu syaitan, untuk merusak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dia masuk melalui pintu ghulu, ya, berlebih-lebihan. Kemudian kata Asy-Syari di sini, fa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mahfufu bil 'asimah yakhafu min asy-syarr wa ahlihi fajadirun bina ayakuna khawfuna syadidan. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang maksum, itu yang senantiasa terjaga dari dosa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau, ya, keliru, langsung seketika itu diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terjaga dari dosa. Ya, dan ini berbeda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, kemaksuman mereka itu tidak ada. Yang ada adalah hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan ini, ya khafu minasyarr wa ahlihi. Beliau tetap khawatir ya dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Fajadirun bina ayyakuna khaufuna syadidan. Maka lebih pantas bagi kita ya untuk ya lebih khawatir. Ya. Lebih khawatir ya terlebih kepada tipu daya syaitan. Jangan pernah merasa telah menang dari syaitan. Atau ya, na'am menganggap remeh tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan itu sangat banyak, mulai dari ya yang besar maupun cara yang halus. Ya, maka oleh sebab itu jangan pernah kita terlena. Ya, maka oleh sebab itu diantara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berzikir yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar kita dilindungi dari makar-makar syaitan. Wa na'khudha al-ihtiyata li dinina min aduwina. Dan agar kita ya mengambil kehati-hatian terhadap agama kita dari musuh kita, yaitu dari syaitan. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Yang pertama adalah istihbabud du'ai inda iradati dukhulil khala. Di antara faedah hadis ini yang pertama adalah disunnahkan untuk seorang berdoa ketika hendak masuk ke tempat buang hajat. Ya, jadi jangan langsung nyelonong saja. Ya. Nah, sebelum masuk ya disunnahkan untuk berdoa karena tempat yang akan kita masuk ini bukan tempat yang baik. Ya, bukan masjid, bukan rumah. Ya. Tempat yang hendak kita masuk ini adalah tempat kotoran. Tempat di situ bersarang setan. Baik setan laki-laki maupun perempuan. Ya, maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita sebelum kita masuk jangan lupa berzikir, berdoa. Ya, yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan di antara faedah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa kita disunnahkan berdoa dengan doa ini, ya Allah aku berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, atau berlindung dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Ya, di antara hikmah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, tatkala kita sudah membaca doa ini, kemudian kita masuk ke kamar mandi, maka penglihatan syaitan itu akan tertutupi. Ya, karena kita membuka aurat. Ya, ketika kita masuk ke kamar mandi itu membuka aurat. Tatkala kita berdoa sebelum masuk, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilindungi. Akan ditutup mata-mata syaitan melihat aurat kita. Ya, ini juga di antara faedahnya. Ya. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah anna min udhi min adz syayatin annahum yusabbibuna atanajjusah litafsida salata al-'abdi wa yusta'adzu minhum liyuttaqah syarruhum. Di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya di antara bentuk gangguan para syaitan, bahwasanya mereka menyebabkan seorang itu terkena najis. Ya, terkena najis. Apakah itu karena kelalaiannya ataukah karena sembronohnya dia, sembarangan, tidak bersih. Ya. Sehingga akan merusak salat seorang hamba. Ayusta'adu minhum. Maka oleh sebab itu ya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yaitu membimbing kita agar kita berlindung dari mereka. liyuttaqa syarruhum, agar kita dilindungi dari kejelekan-kejelekan mereka, ya, makar-makar mereka. Kemudian yang ketiga di antara faedah hadis tersebut adalah ijtinabun najasat wa amalul asbab al-munjiyah minha. Yang ketiga adalah na'am, menjauhi segala bentuk najis. Jadi dari hadis ini diambil faedah, kita diperintahkan untuk menjauhi dari segala macam najis. Karena di antara faedah yang telah kita sebutkan, kalau al-khubthi itu dibaca sukun, maka maknanya adalah kita berlindung dari segala macam kejelekan dan pelaku kejelekan. Dan di antara bentuk kejelekan yang disebutkan oleh para ulama adalah najis. Ya, maka oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menjauhi najis. Ya, bukan mendekati najis. Kalau ada najis itu dibersihkan. Ya, apakah dengan dicuci? Kalau itu kotoran manusia atau kencing orang dewasa, apakah dia diperciki? Kalau itu najisnya, ya, na'am ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan apapun atau mayoritas makanannya adalah ASI, apakah dia diusap, ya, ataukah digosok-gosok kalau dia menempel di sandal atau sepatu. Wa amalul asbab al-munjiya minha, dan melakukan sebab-sebab agar kita terhindar dari najis-najis. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam Umdatul Hakam, al-hadithu al-thani asyara, hadis yang ke-12 sekarang. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaithah fala tastaqbilul qiblah bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw ghurribu. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaithah, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat. Al-ghaith ini sama seperti al-khala atau al-mirhad, ini bahasa sekarang. Barang siapa yang mendatangi, ya, apabila seorang mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap kiblat, bighaitin wala baulin, pada saat buang air besar maupun buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian takala buang hajat itu membelakangi kiblat. Walakin syarriku aghribu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ya, karena kiblat di Madinah itu, ya, ke arah selatan. Ya. Jadi untuk agar tidak menghadap kiblat, maka ke arah timur atau barat. Ya, dan ini tergantung posisi negara masing-masing, di mana kiblatnya. Kalau misalnya kiblatnya di timur, maka kita, ya, untuk menjauh dari kiblat, kita ke arah utara atau selatan. Ya, jadi hadis ini disesuaikan dengan kondisi atau tempat masing-masing. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin syarriku awribu, karena, ya, di Madinah posisi kiblat itu menghadap ke selatan. Ya, maka oleh sebab itu agar tidak menghadap kiblat, ya, itu ke arah timur atau ke arah barat. Dan disebutkan dalam, ya, atau riwayat yang lebih lengkapnya, ya, sambungan hadis ini, qala Abu Ayyub, kemudian Abu Ayyub mengatakan setelah menukilkan hadis ini, faqadimna Syam fawajadna marahidah qad buniyat nahwal ka'bah fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Kata Abu Ayyub setelah beliau menukilkan hadis ini, larangan menghadap kiblat dan memakai kiblat tatkala buang hajat, nanti kita akan sebutkan hukumnya karena terjadi khilaf di kalangan para ulama, karena ada hadis-hadis yang lain yang seolah-olah bertentangan dengan hadis ini. Kemudian kata Abu Ayyub, ya, setelah beliau menukilkan hadis ini, beliau mengatakan, Faqadimna Asyam. Maka kami mendatangi negeri Syam. Negeri Syam ini dulu negeri yang luas ya. Tergabung di dalamnya beberapa negara. Kalau sekarang sudah terpisah-pisah. Ya, Iran, Irak, Suriah, Lebanon, ya, Palestina. Ini dulu negeri Syam. Ya, satu kesatuan dia. Dia sekarang terpecah-pecah. Ya, Palestina sendiri, Lebanon sendiri, Suriah sendiri, Irak sendiri, Iran sendiri. Ya, terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Dulu Syam ini adalah negeri yang luas. Dan sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dulu berdagang. Ya, berdagang menjual barang-barang mereka, ya. Faqadimna Asyam. Maka kami tiba di negeri Syam. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Maka kami dapati marahidha ini jamak dari mirhab. Ya, WC-WC di sana, jamban-jamban di sana, tempat-tempat buang hajat di sana, itu sungguh telah dibangun menghadap Ka'bah. Ya. Sungguh dibangun menghadap Ka'bah. Ya. Nah, dan ini nanti akan disebutkan adalah ya perbuatan orang-orang Romawi pada saat itu yang ada di sana. Nah, jadi kami mendapati di negeri Syam ternyata ya jamban-jamban di sana, WC-WC di sana itu dibangun menghadap Ka'bah. Fanan harifu anha, kemudian kami berpaling darinya. Ya, nanti akan disebutkan bahkan ada sebagian ya, para sahabat karena lupa itu sempat ya na'am buang hajat menghadap Ka'bah. Ya, kemudian mereka sadar ya. Wa nastaghfirullah, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelengkapan hadis ini. Sebelum kita masuki ya, faedah-faedah atau hukum-hukum yang terkait dengannya, kita akan sebutkan sedikit atau kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh syarih di sini. Gharibul hadis, lafaz asing yang ada pada hadis ini. Walakin syarriku agharibu ittajahu nahwal masyriqi awil maghribi. Akan tetapi ke arah timurlah kalian atau ke arah baratlah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian hendak buang hajat maka jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Akan tetapi ke arah timurlah kalian atau ke arah baratlah. Kata syarih di sini, wa hadza binisbati li ahli Madinah wa man fi samtihim. Ini ya disuruh menghadap ke arah timur atau barat, ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya apabila disandarkan kepada penduduk Madinah dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang ada di daerah itu. Ya, kenapa? Karena kiblat di Madinah itu mengarah ke selatan. Jadi agar WC atau kita tidak buang hajat mengarah ke selatan, karena kalau mengarah selatan ya menghadap kiblat. Kalau mengarah ke utara membelakangi kiblat. Jadi dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah timur dan barat. Adapun di Indonesia, ini menghadap ke mana? Timur atau barat kita nih? Hah? Timur. Siapa yang tahu? Hah? Barat ya. Nah. Kalau enggak timur barat gitu aja, ya. Jadi kalau kita misalnya kiblat kita menghadap ke barat, ya, maka kita ke arah utara dan selatan. Itu cara membuat WC. Jadi sebelum kita membangun rumah, ya jangan kita langsung sembarangan membuat WC. Kita lihat arah kiblat. Kalau misalnya arah kiblat itu ke arah barat, maka WC itu dibuat ke arah utara atau ke arah selatan. Ya, ke arah utara atau ke arah selatan. Kemudian kata mu'alif di sini atau syarah di sini, mimman la yastadbiluna al-kiblah wala yastadbiruha wala yastadbirunaha idza syarriku aw gharribu. Bagi orang-orang yang agar mereka tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, ya, apabila mereka ke arah timur atau ke arah barat. Kemudian al-ma'na al-ijmali, makna global hadis ini. Yursidun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila syai'in min adabi qada'il hajati bi'alla yastaqbilu al-qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, ya, pada hadis ini terhadap sebagian dari adab buang hajat agar, ya, kaum muslimin itu tidak menghadap kiblat. Wahiya al-ka'batu al-musyarrafah, yaitu Ka'bah yang dimuliakan. Wala yastadbiruha, dan juga agar kaum muslimin tidak membelakangi kiblat, membelakangi Ka'bah. Hala qada'il hajah, ya, ketika mereka buang hajat. Li'annaha kiblatun lis-shalah, karena Ka'bah itu adalah kiblatnya kaum muslimin untuk sholat, ya. Nah, jadi dari sini diambil faedah, ya, betapa, ya, mulianya agama Islam, ya, betapa mengagumkannya agama Islam. Buang hajat saja diatur, ya, buang hajat saja diatur, tidak boleh atau dilarang. Nanti kita akan sebutkan hukumnya. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan boleh, karena ada hadis yang lain yang seolah-olah bertentangan dengan hadis ini. Ya, nanti kita akan sebutkan mana pendapat yang kuat yang disebutkan oleh para ulama. Jadi diantara, ya, kemuliaan Islam mengatur tak kala kita buang hajat. Ya, jadi ketika kita sholat jangan samakan ketika kita buang hajat. Ya, nah, wa maudhi'u at-takrim wa taqdis. Ka'bah juga adalah tempat yang dimuliakan dan disucikan. Ya, dan disucikan. Ya. Wa 'alaihim ayan harifu 'anha qiblal masyriqi awil maghribi idza kana tasyriqu awit taghribu laisa muwajjihan ilaiha. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mereka berpaling dari Ka'bah, tidak menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah ke arah timur atau barat, apabila ke arah timur atau barat itu bukan mengarah ke Ka'bah, ya, ke kiblati ahli Madinah, seperti kiblatnya orang Madinah, ya, karena kiblatnya ahli Madinah itu sebagaimana kita sebutkan selatan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat pada saat itu untuk mereka buang hajat ke arah timur atau ke arah barat agar tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walamma kana sahabatu radhiyallahu anhum asra'an nasu qubulan li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan takala sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cepat menerima perintah nabi, ya, paling cepat, paling taat, inilah sahabat-sahabat Rasulullah. Maka oleh sebab itu tidak heran kalau mereka ini adalah orang yang terbaik. Ya, khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa itu? Para sahabat. Ya, para sahabat. Nah, setelah para sahabat itu berkurang keutamaannya. Terus sampai seterusnya. Ya. Maka oleh sebab itu para ulama, ya, memerintahkan kepada kita untuk kita mengambil ilmu, memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, karena mereka sudah ditazkiyah, sudah dipastikan masuk surga, ya, dan mereka adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran, mereka yang paling paham tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang senantiasa bersama Rasul, baik susah maupun senang, ya, pada saat damai, tenang maupun peperangan, ya, mereka senantiasa bersama Rasulullah. Oleh sebab itu para ulama menasihatkan kepada kita untuk kita mengambil ilmu, memahami agama ini dengan pemahaman mereka, ya, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, man kana mustannan fal yastanna biman qad mat, ya, fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarruha kuluban wa amakuha ilman wa aqalluha takallufan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengambil contoh, mengambil suri tauladan, mengambil bimbingan, ya, maka ambillah dari kalangan para sahabat. Ya, ambillah dari para sahabat. Kenapa? Ya, abarruha quluban. Mereka adalah yang paling bagus hatinya. Hati para sahabat itu masya Allah penuh dengan keimanan. Kalau manusia setelah mereka, terutama di generasi kita, ya hampir tidak ada orang yang penuh dengan keimanan. Apalagi hati-hati kita, ada imannya, ada maksiatnya, ada keinginan dunianya, macam-macam, campur aduk di situ. Ya, tapi kalau para sahabat penuh di hati mereka dengan keimanan, ya mereka mencari dunia tidak terfitnah dengan dunia. Ya, mereka bisa memposisikan dunia itu sebagaimana mestinya, tidak sampai menyeret mereka kepada fitnah dunia yang menyibukkan atau diperbudak oleh dunia. Ya. Kemudian wa'amakuha ilman, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, paling luas ilmunya, ya, dan mereka adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan, tentang apa ayat itu diturunkan, sebab-sebabnya mereka paham. Ya. Nah, mereka juga menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa bersama Rasulullah. Nah. Kemudian wa aqalluha takallufan, dan mereka adalah orang yang paling kecil, paling minimal di dalam berlebih-lebihan, takalluf. Ya. Nah, jadi para sahabat adalah orang yang manusia yang paling mulia setelah Rasulullah dan para nabi. Maka oleh sebab itu tidak heran kalau kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, memahami agama ini dengan pemahaman mereka, karena mereka adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran, paling paham tentang Rasulullah. Ya. Kemudian alladhi huwal haq, di mana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran. Zakaro Abu Ayyub. Ya. Kemudian Abu Ayyub menyebutkan setelah beliau yang menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, annahum lamma fataha almuslimuna syama wa qadimuha takala ka muslimin, itu menaklukkan, menundukkan negeri Syam pada saat itu, dan mereka mendatangi negeri Syam, wajadu indar rum almarahida almuaddah liqada'il hajah, mereka mendapati, ya, di sisi orang-orang Romawi, ya, itu WC-WC yang telah disiapkan untuk menunaikan hajat. Qad buniyat jihatul Ka'bah, sungguh telah dibangun menghadap Ka'bah. Fakanu yanharifuna anil kiblah, maka mereka, ya, berpaling dari kiblat, ya, karena bangunan WC-WC di sana di negeri Syam itu menghadap kiblat, sehingga mereka berpaling dari kiblat. Walakin qotiya ko minhum as-sahwu, ya, fayastaqbiluna kiblah, akad dan akan tetapi ada sebagian dari mereka dari kalangan kaum muslimin pada saat itu as-sahwu, lupa, sehingga mereka menghadap kiblat, menghadap Ka'bah tatkala buang hajat. Fa idza fatanu, maka tatkala mereka sadar bahwasanya, ya, ya, mereka menghadap kiblat tatkala buang hajat, in harafu anha, mereka langsung berpaling dari Ka'bah. Wasa'alullah al-ghufrana amma badarah minhum sahwan, sehingga mereka, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mendahului mereka dari sifat lupa. Kemudian ma yukhadhu minal hadis, apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah annahyu an istiqbalil qiblah wastidbariha halal ghaiti awil bauli. Faedah hadis yang pertama dari hadis ini, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah larangan untuk seorang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat tatkala buang hajat. Ini yang pertama. Nah, lalu apa hukumnya? Ya, larangan di sini. Ya, apakah haram? Apakah makruh? apakah ada tafsil? Ya. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama hukum buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Banyak sekali pendapat-pendapat para ulama, tapi yang masyhur itu ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat ya yang disebutkan oleh para ulama yang masyhur ya tentang hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat. Pendapat yang pertama, sebagian para ulama mengharamkan secara mutlak. Mengharamkan secara mutlak. Ya. Nah. Mungkin ini yang bisa kita bahas, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.